Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Fasolatullahi wassalamuhu ala Ar-Raufir Rahim حبيب رب العالمين المبعوث رحمة للجميع وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا ارحمنا ولا تعذبنا ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا Akrimna ya Rabbana, akrimna ya Rabbana bil kulub wal dhamair rahimah, akrimna ya Rabbana bil kulubir rahimah wa bil muamalatil hasanati, ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majlis hadis dengan Imam Nawawi, dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Semoga benar-benar taman tempat ini adalah Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Semoga Allah menggolongkan kita orang-orang yang soleh yang sesungguhnya, yang mendapatkan janji kebaikan saat ini dan nanti di akhirat, di dunia dan di akhirat, yang telah dijanjikan kebaikan untuk kita dan untuk orang-orang yang bersama dengan kita. Sebab kebaikannya orang yang hadir di tempat mulia semacam ini tidak akan terbatas kepada dia yang hadir, akan tapi akan berkembang dan merambat kepada siapapun yang dicintainya, siapapun yang baik dengannya. Tempat mulia semacam ini, kebaikannya tidak hanya terbatas kepada orang yang hadir dan belajar di tempat ini. Siapapun yang punya hubungan dengan orang yang punya hubungan dengan tempat ini akan mendapatkan kebaikan. Anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudari kita. Maka ayo kita himbau anak-anak kita dan siapapun yang bersama kita untuk rindu dan cinta kepada majelis yang seperti ini. Biarpun mereka belum bisa menghadiri karena kesibukannya, atau karena tugas belajar mereka, atau tugas kerjaan mereka, akan tapi rindu hati itulah yang menjadikan mereka sambung dengan tempat yang mulia seperti ini. Biarpun mereka belum bisa menghadiri, maka sesungguhnya mereka juga telah mendapatkan kebaikan daripada majlis mulia ini, Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab tentang hati yang lembut, hati yang penuh kasih, perilaku yang lembut, perilaku yang tidak kasar. Ana'ah, ra'fah, rahmah, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam judulnya. Kita akan melanjutkan hadis yang selanjutnya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-639 di dalam babul hilmi wal ana'ati wal rifqi, tentang sifat hilm, ana'ah, dan rifiq yang sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Intinya adalah bagaimana kamu punya hati yang lembut. Kemudian dari hati yang lembut tersebut akan menggerakkan anggota tubuh kita sehingga pandangan kita pun menjadi sejuk, tutur kata pun ikut lembut, dan perilaku kita pun akan lembut. Dan itulah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya sifat kasar, dan dari hati yang kasar tentunya. Dan tidak boleh ada yang menyerah dengan sifat kekasarannya tersebut. Tidak boleh mengatakan dengan bahasa ini sudah watak karakter. Nah, semuanya bisa diredam. Kama annal ilma bitta'allumi fa innal hilma bitta'hallumi. Seperti halnya ilmu kita dapat dengan cara belajar, maka sifat lemah lembut, penuh kasih adalah juga bisa dilatih. Kita sampai kepada hadis yang ke-639 wa an Jarir bin Abdullah, dari Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah yaqulu, berkata, Man yuhramir rifqa, barang siapa yang telah dijauhkan oleh Allah dari sifat lemah lembut dan dari hati yang lemah lembut, maka yuhramil khaira kullahu, maka sungguh orang itu telah dijauhkan dari segala kebaikan. Maksudnya, kalau sudah orang tidak punya lemah lembut, enggak ada baiknya. Enggak ada baiknya. Yang tidak diberi oleh Allah sifat lemah lembut, hati yang lemah lembut, kemudian perilaku lemah lembut, maka enggak ada baiknya. Enggak nyaman kita duduk dengannya. Berucap kasar, tanpa sadar mereka menyakiti. Ceplas-ceplos, lihat. Perilakunya pun kasar. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwasanya, ayo kita melihat orang yang ada di kiri kanan kita. Biarpun kita adalah orang yang sangat kasar sekalipun, ternyata kita menyanjung jika kita melihat orang yang lemah lembut. Ada 10 orang, ada 20 orang kelompok manusia, lihat. Kita tahu, kita bisa bedakan anak ini baik, kenapa lembut. Tutur katanya lembut, perilakunya lembut. Kita semua menyanjung yang demikian itu. Biarpun kita mungkin adalah orang yang sangat keras dan kasar dalam berperilaku. Atau hati kita kasar. Karena itu adalah kebaikan, seperti itu adalah kebaikan yang disepakati oleh manusia berakal. Biarpun mereka tidak beriman. Sebelum kenal iman pun mereka kenal kalau itu sifat yang baik. Dan itu yang akan digunakan oleh Rasulullah untuk membungkus kebenaran yang akan disampaikan ke penjuru dunia. Makanya bagaimana juru-juru dakwah yang sukses berhasil dengan sifat lemah lembut mereka. Akhlak yang baik, sifat lemah lembut mereka. Mereka membawa agama Allah. Mereka membawa kebenaran kepada orang yang tidak pernah kenal Allah. Akan tapi ternyata, sebelum menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan penerus-penerus Rasulullah, mereka menerima terlebih dahulu orang tersebut karena perilakunya baik. Oh, baik. Sehingga mereka menemukan dalam transaksi jual-beli lembut. Ya. Dan kelembutan akan tampak dalam perilakunya sehingga dia tidak berbohong. Dia tidak berbohong sendiri kan lemah lembut dengan orang yang akan membeli. Karena apa? Tidak ingin berbohong. Tidak ingin menyakiti orang yang membeli. Sehingga dia akan berterus terang, begini loh barangnya. Seperti ini loh bentuknya. Aku hanya punya semacam ini. Tapi kalau sudah menipu, hilang kasih sayang di dalam hatinya. Tidak ada rifik di dalam hatinya. Sehingga dengan kejujuran dalam bertransaksi ini akan mengambil hati orang yang diajak bertransaksi. Sehingga jatuh cinta. Sehingga mudah untuk mengikutinya. Inilah cara dakwah. Biarpun mereka dengan cara berdagang, bagaimana ulama yang datang dari Hadramaut, kemudian ke Gujarat sana, kemudian dari Gujarat pergi ke Indonesia. Mereka hanya dengan cara berdagang, tidak membuat majelis besar. Akan tapi orang pada tertarik karena rifik, lemah lembut yang mereka hadirkan. Itu adalah akhlaknya Rasul SAW. Dan mari kita lihat diri kita sendiri. Kalau memang ternyata kita dijauhkan oleh Allah dari sifat lemah lembut, maka sesungguhnya kita telah dijauhkan dari segala kebaikan seperti yang disabdakan Nabi SAW. Sudah waktunya kita untuk koreksi diri kita. Kenapa tidak tumbuh rasa kasih di hati kita dengan sesama? Tidak pernah ternyuh melihat saudaranya mendapatkan musibah. Tidak pernah peduli dengan orang yang membutuhkan. Sementara dia adalah punya harta yang melimpah atau yang lainnya. Tidak rindu untuk membantu yang lainnya. Karena apa? Dia tidak punya sifat ar-rifiq, tidak punya sifat al-hilim, tidak punya sifat ana'ah, tidak punya sifat kelembutan hati tadi. Dilanjutkan dalam hadis berikutnya. Hadits 640 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sungguhnya seorang laki-laki qala berkata li nabi kepada nabi, ada satu orang yang bertanya kepada Rasulullah, ausini, beri aku wasiat. Maksudnya apa? Wasiat itu adalah sesuatu yang menjadikan dia sampai kepada keridhaan Allah. Namanya wasiat itu adalah sesuatu atau pesan, kalimat, tausiah yang menjadikan kita sampai kepada Allah. Maksudnya apa? Sampaikan aku kepada Allah dengan pesan-pesan yang baik. Sampaikan aku kepada Allah dengan pesan-pesan yang baik. Ausini. Apa jawab Rasulullah? La taghdab. Qala la taghdab. Jangan engkau marah. Jangan marah. Faraddada miraran, kemudian mengulang-ulang pertanyaannya. Bertanya lagi, lagi ya Rasulullah, aku ingin nasihat yang lain. Wa qala, dan Nabi menjawab, la taghdab. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Nabi untuk diberi tausiah. Dan Nabi ini adalah seorang dokter yang sesungguhnya tidak akan memberikan resep kecuali sesuai dengan penyakitnya. Dan kebetulan orang yang bertanya ini adalah orang yang punya sifat mudah marah. Dikit-dikit marah. Tutur katanya kasar. Pokoknya dikit-dikit marah. Sehingga bertanya kepada Nabi, beri saya tausiah ya Rasulullah. Nabi tidak memberikan tausiah yang lainnya. Hanya diberi la taghdab. Jangan kamu marah. Kamu jangan marah. Rupanya dia tidak terima, pengen benar-benar nasihat yang lainnya. Enggak enak dinasihati bagian yang dia itu punya. Dia yang enggak mau dinasihati pas penyakitnya itu enggak terima, kurang nyaman. Ya kan begitu ya. Ibu-ibu yang suka marah, dinasihati jangan marah, enggak enak. Enggak, saya enggak suka marah kok. Nah, gitu. Nah, ini bapak bawa juga begitu. Enggak, nah, ini. Dinasihati sesuai dengan penyakitnya itu enggak enak memang. Pas boroknya dicolak, gitu. Badan mau dibersihkan. Nah, oh sini, saya nasihati saya ya Rasulullah. La taghdab, jangan marah. Dikituin lagi. Di sini, pakar tarbiyah itu mengatakan bahwa orang itu biasanya memang kalau dinasihati bagian penyakitnya itu paling enggak suka. Paling enggak enak. Ya. Bagian penyakitnya itu paling enggak enak dinasihati. Kalau orang sombong, dibilang sombong juga enggak terima. Akan tapi pendidikan dari Nabi tidak. Harus kalian lawan. Penolakanmu terhadap obat harus kau lawan. Dia mengatakan, oh sini, minta wasiat yang lainnya lagi. Apakah suruh sedekah atau yang lainnya? Maksudnya barangkali dia sehat, sedekahlah. Saya orang kaya kok ya Rasulullah. Tidak, la taghdab. Kamu jangan marah. Sampai miroron berkali-kali. Nasihati lagi yang lain ya Rasulullah. Enggak, jangan marah inti. Berarti dia pemarah benar nih orangnya. Para ulama mengatakan bahwasanya, jadi seorang guru itu begitu. Jadi kalau menasihati itu antara orang dengan orang kadang berbeda. Pernah juga datang kepada Nabi satu orang, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus untukku? Nabi menjawab, berbakti kepada orang tua. Ada orang lain lagi yang datang, ya Rasulullah, amalan apa yang paling cocok dan paling bagus untukmu? Dijawab oleh Rasulullah, sedekah. Infak. Satu lagi ada orang datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik untukku? Dijawab, jihad di jalan Allah. Sahabat Nabi yang ada di tempat tersebut itu bingung. Pertanyaannya sama kok jawabannya beda-beda. Oh iya, jawab Rasulullah. Karena apa? Orang yang pertama itu adalah tadi yang diceritakan oleh Habib Hisyam. Yaitu orang yang suka ngomong kasar sama orang tuanya. Dan ini paling berat. Dinasihati pun malah bantah. Memang ibu saya begitu kok, masih begitu. Jadi nasihati gak mau. Maka paling bagus amal untukmu adalah berbakti kepada orang tua. Karena orang tersebut apa? Punya sifat kurang bakti kepada orang tua. Terus yang kedua apa? Pelit. Orang itu pelit. Kalau sholat malam tuh hebat, jago. Puasa oke. Okay. Wah, zikir, sholawat 10.000 sehari. Tapi kalau sama fulus, makanya nasihatin Nabi apa? Sedekah. Makanya ibadah yang paling hebat adalah jika engkau melawan hawa nafsumu. Makanya orang pelit itu sedekah lebih bagus daripada sholat. Nah, makanya yang merasa pelit banyak sedekah sekarang. Jangan banyak sholat lagi. Kurangi sholatnya, banyak sedekahnya. Pendidikan dari Nabi, berat. Jadi kalau suruh milih gimana, nyumbang 100 ribu atau sholat 20 rakaat. Ya, 20 rakaat paling cuma setengah jam, 100 ribu. 20 rakaat aja deh. Allahu Akbar. 20 rakaat. 30 rakaat. Apa 30 rakaat, yang penting 100 ribu enggak hilang. Lucu, orang pelit. Nah, maka sedekah bagi dia adalah paling bagus. Amalan untuk dia adalah paling bagus apa? Sedekah. Yang lain adalah orang yang jihad itu paling penakut dia. Kalau ada suruhan jihad mesti sembunyi. Datang kepada Nabi dan Nabi dengan wahyu, "Ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus untukku?" Jihad. Jihad. Ini paling saya takut. Makanya sekarang Anda cari sendiri, apa sih ibadah yang paling bagus buat Anda? Apa kira-kira ibadah yang paling bagus untuk Anda yang paling berat? Untuk melawan hawa nafsu itu. Maka itulah yang paling bagus untukmu. Karena sebaik kebaikan adalah di saat kita bisa melawan hawa nafsu kita. Sebab setan akan bersekongkol dengan diri kita, dengan hawa nafsu kita untuk keluar dari kebaikan dengan seolah-olah dengan kebaikan. Ini adalah hawa nafsu dengan persekongkolan hawa nafsu dengan iblis. Nah, di sini juga ada orang datang kepada Nabi bertanya tentang apa? Wasiat apa untukku ya Rasulullah? Jawablah, taghdab, jangan engkau marah. Nah, ini marah. Diingatkan jangan engkau marah dan jangan engkau marah, diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain yang bisa diambil faedah adalah memang selalu jika kita diingatkan sesuai dengan kesalahan kita, maka kita teramat berat. Maka dari itu, kalau ada orang menghadiri pengajian, kok kemudian ustadznya berbicara sesuatu yang pas dengannya, lah kalau hati kita ganjel, ngedumel, berarti Anda kelasnya iblis. Nah ini, tapi kalau merasa, wah ini buat saya ini, alhamdulillah ya Allah. Man, alhamdulillah, ini pas ini. Saya dapat obat nih datang ke sini ya. Iya nih, saya memang orangnya suka kasar dengan istri saya itu. Kalau ngomong mesti kasar. Padahal kenapa ya, dulu waktu nikah saya senyum terus di kuade. Janji untuk sehidup semati tidak akan menyakiti, menyayangi, mencintai. Kenapa setiap hari aku kasar? Mikir Pak ya. Suruh mikir, dan ibu-ibu juga begitu, kurangi cerewetmu, Bu. Tidak enak itu. Ada sebagian perempuan, Masya Allah. Kalau dengan orang lain bisa Masya Allah, omongannya ditata, ucapannya dengan orang lain akan dijaga, tapi kalau sang suami keluar semuanya, pelampiasan suaminya, nasib buruk itu. La taghdab, jangan marah. Jangan marah, ini penasihat dari Nabi SAW. Jadi, makanya termasuk Imam Haddad rahimahullah ta'ala mengingatkan dalam setiap pesan-pesan yang kita dengar dari Allah, dari Rasulullah, dari ulama, hendaknya jangan merasa tersinggung. Berbahagialah aku yang berhak mendengar itu semua sebelum orang lain. Dan aku di sini, Imam Haddad mengatakan, aku di sini juga aku Haddad, Abdullah Haddad. Beliau mengatakan, aku ini aku. Karena kupingku yang paling dekat dengan mulutku daripada kupingmu semuanya. Aku mulai. Sebab ada orang biasa tidak sadar dikasih obat. Jadi kali apa kita ini datang ke majelis mulia semacam ini sebetulnya cari obat. Pertama ngorek-ngorek penyakit, check up lah. Check up mana kurangnya apa? Untuk ngetes semua penyakit apa sih yang ada di kita ini? Ada yang suka pemarah, gampang cemberut ke suami, yang marah-marah istri, yang pelit, itu datang ke sini cari obat. Alhamdulillah, cari obat. Setelah sadar, wah saya berpenyakit, katanya positif kikir, positif pelit, positif pemarah. Oh bagus, sudah sadar ya, penyakitnya sudah tahu di majelis ini. Karena nasihat ustadz, ini nasihat seorang guru adalah untuk itu, untuk membersihkan hati. Setelah sadar, oh iya, baru bagaimana obatnya? Dan obatnya kan sudah diberi. Tapi coba kalau kita datang kepada seorang dokter, tidak sadar kalau dirinya berpenyakit, mau diperiksa, enggak mau. Terus ngapain datang ke sini? Ya ngelihat aja. Mau di alat itu dia, enggak mau. Dia ambil darahnya, sakit, enggak mau, ya enggak ketahuan. Coba, waktu diambil darahnya sakit enggak? Sakit. Sakit diambil darah, sakit. Makanya belajar itu sebetulnya ada sesaat nyakit. Aku nih persis yang dibilang itu aku. Tidak usah tersinggung. Makanya tidak ada marah-marah sama dokter terus ditempeleng dokternya waktu ngambil darah. Itu tidak ada. Makanya kalau ada seorang jamaah atau seorang santri kok marah sama gurunya di saat menegur ini, Sama kayak nempeleng dokter itu. Ya, ada lihat dikasihkan darah. Ya Allah, Allah, Allah, Allah. Sakit, diambil darahnya. Ya, diam saja. Makasih, nah, makasih dokter. Lah kenapa dengan ilmu tidak kita? Makanya la taqdab pendidikan dari Nabi. Orangnya enggak terima mula-mula itu. La taqdab. Wah, enggak enak ini. Memang saya suka marah. Kenapa Nabi kok nasihati saya jangan marah? Yang lain ya Rasulullah. Oh iya, yang lain adalah la taqdab, jangan marah lagi. Wah, itu lagi. Enggak enak benar nih. Yang lain ya Rasulullah, la taqdab, jangan marah. Kemudian lebih dari itu, pemarah adalah satu sifat yang tidak baik. Tapi harus ada aturannya di dalam orang menghilangkan amarah. Pernah kami hadirkan juga. Marah itu adalah satu sifat. Dan sifat ini akan menjadi jelek. Dan sangat jelek namanya sifat pemarah. Sesaat sifat pemarah menjadi sifat yang sangat buruk. Tapi suatu ketika sifat pemarah juga menjadi sifat yang sangat mulia. Jadi marah yang disebutkan Nabi ini adalah marah yang tidak dikontrol dengan akal dan syariat. Ngawur namanya. Sebab ada sifat marah dalam hati seorang hamba. Hamba Allah diberi oleh Allah sifat namanya marah. Dan jika sifat marahmu itu engkau kontrol dengan akal dan syariat Nabi Muhammad, maka ketahuilah sifat pemarah itu akan menjadi satu sifat yang sangat mulia. Namanya asy-syaja'ah, sifat pemberani. Berani untuk berperang di jalan Allah. Perang kalau enggak marah enggak bisa ngangkat pedang itu. Jadi sifat marahmu itu, jadi marah itu diperlukan juga. Jadi Nabi ini yang ditiadakanin marah yang tanpa kontrol akal dan syariat. Asal marah, ketebak-ketebuk marahnya, ngawur, tahawur. Akan tapi ada sifat marah yang dibarengi dengan akal. Sehingga ada orang yang enggak pernah marah juga dungu. Ada orang enggak pernah marah sama sekali, katanya sabar. Waduh, ini baru suami saya sabar. Lah kok tahu? Oh, Masya Allah, saya keluar malam setiap hari dia sabar. Saya enggak sholat, sabar. Oh iya betul, kamu sudah punya suami gila itu. Sabar, sabar bukan? Jadi orang harus ada marah. Kapan seseorang itu harus marah? Ada sesaat kita tidak boleh marah. Maka marah itu bisa dibarengi dengan akal, kontrolmu, akar sadarmu. Jadi akal disesuaikan dengan syariat Nabi. Boleh enggak saya marah dalam hal ini? Loh kenapa saya marah? Oh enggak boleh, kalau enggak boleh saya enggak boleh marah. Wah hebat ini. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di dalam berperang pun beliau mempertahankan sifat marah. Marah karena Allah. Sehingga beliau menjadi seorang pemberani karena marah. Ada. Ya Allah sudah Sayyidina Imam Ali memegang pedang, awas jangan dekat-dekat. Dan semua musuh takut ini, Ali bin Abi Thalib ini awas, mending minggir saja ini. Karena sudah pedang yang diangkat harus menebas. Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi marahnya dijaga sebabnya. Dia selalu marah karena Allah di dalam berperang. Akan ditebas leher lawan, terus begitu gagahnya beliau. Suatu ketika, di saat musuh yang akan dibunuh itu sudah bisa dilumpuhkan oleh Imam Ali, tinggal memenggal lehernya, tiba-tiba sang musuh tersebut mengludahi wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah diludahi wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib, ditinggal itu musuh. Para sahabat-sahabat Imam Ali bingung. Ya Ali, ini musuhmu. Sudah tinggal kau penggal lehernya, akan tapi kenapa justru kau tinggalkan? Membahayakanmu itu nanti. Sayyidina Imam Ali menggunakan akal dan syariat. Tadi waktu aku mengejar ini orang, Amr ibn al-Wud ini, aku atau waktu aku mengejar manusia ini, aku mengejar karena Allah dan aku marah karena Allah. Akan tapi di saat akan aku penggal lehernya, ternyata dia sempat meludahi wajahku, aku tersinggung, marah. Aku marah, maka seketika itu aku batalkan untuk memegang lehernya karena marahku berubah. Yang semula marahku karena Allah, tapi yang kedua ini marahku karena membela diriku, wajahku telah diludahi. Ntar dulu akan aku redam. Diusap ludahnya musuh tadi, setelah tertata hatinya, baru didatangi lagi musuh dan dipenggal lehernya. Saya tidak akan melakukan sesuatu dengan marah karena diriku sendiri. Aku hanya akan marah karena Allah. Lah ini lo marah yang dipandu oleh syariat. Marah. Jadi marah itu juga tidak boleh dihilangkan sama sekali. Menjadi seorang dungu, seorang pengecut, seorang penakut. Jadi marah harus, akan tapi ingat, marahmu harus dibarengi dengan akal. Boleh tidak marah saat ini? Dan marah dibarengi dengan syariat, dan dibarengi dengan syariat harus dibarengi dengan akal. Syariat mengatakan kamu harus marah. Kamu harus marah karena pelanggaran syariat. Misalnya, anak melakukan kesalahan besar. Santri atau siapapun, atau orang melakukan kesalahan besar, harus dimarahi dia. Ini syariat. Kemudian akalmu menata agar kamu marah tepat pada waktunya. Agar marahmu itu bermanfaat untuk dia dan untuk dirimu dan untuk orang lain. Maka kapan aku harus marah? Kapan aku harus negur istriku yang salah? Kapan aku harus negur suamiku yang salah? Dan menegur dalam irama marah. Karena apa? Istriku melakukan pelanggaran misalnya. Dia tidak melakukan sholat. Atau dia menggunjing misalnya. Atau dia masih urusan dengan riba. Atau dia melakukan satu keharaman. Saya harus marah. Tapi ntar dulu dong, saya pulang langsung marah, kayaknya tidak tepat. Syariat mengatakan, saya harus marah kepada istriku karena dia melakukan keharaman, syariat. Tapi akalnya ditata dulu, kapan waktuku harus marah? Ntar dulu, dia biar kenyang dulu makannya. Buatin teh, kita yang buatin teh, bukan istri misalnya, buatin teh. Ada apa, suami kok baik banget? Oh iya, tentu dong, suami yang baik-baik. Mau marah. Baru nanti siap. Jadi marah sendiri ada aturannya. Marah itu ada waktunya. Baik, la taghdab. Intinya jangan marah yang tidak dibarengi dengan akal. Tidak dibarengi dengan syariat Nabi SAW. Dan mari semuanya koreksi diri. Wa Nabi Ya'la, riwayatkan dari Abi Ya'la Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dari Abi Ya'la Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah katab al-ihsana ala kulli syai'in. Allah telah menentukan untuk berbuat baik kepada setiap segala sesuatu. Allah telah mewajibkan kepada kalian semuanya untuk berbuat baik kepada apapun dan siapapun. Indahnya pendidikan dari Allah dan Rasulnya. Berbuat baik kepada apapun dan kepada siapapun. Ibundamu, ayahandamu, iya. Kakak adikmu, iya. Tetanggamu, iya. Semuanya orang. Bahkan di dalam peperangan pun demikian. Bahkan dengan orang yang bermaksiat pun demikian. Orang yang harus dikisos misalnya. Bagaimana membunuh orang yang melakukan zina muhsan misalnya, yang harus dirajam. Tidak boleh dengan batu kecil terlalu lama nanti. Bagaimana orang dikisos. Orang dikisos itu adalah akan diampuni oleh Allah. Bagaimana menghukum orang dengan kisos, penggal lehernya. Harus senjatanya tajam, jangan sampai tersakiti dengan disiksa di saat dia dibunuh. Tidak. Enggak ada pencincangan di dalam Islam, tidak ada. Kalau engkau ingin membunuh, bunuh cepat. Agar dia tidak merasakan. Dan siapapun yang sudah dihukum di dunia, ingat jangan kau rendahkan, jangan kau hinakan. Sesungguhnya dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa. Seorang wanita yang dirajam, mati dirajam, diampuni oleh Allah. Seorang yang dicambuk, diampuni oleh Allah. Mungkin ada seorang yang katanya kerjaannya nyebar narkoba dan sebagainya. Lah kok di akhir hayatnya tobat lalu dihukum mati, diampuni oleh Allah. Seperti yang ditanyakan pada pertemuan yang lalu, selagi hukuman sudah diberikan di dunia, maka Allah tidak akan menghukum kedua kali nanti di akhirat. Tapi ingat, cara menghukum kita harus dengan cara baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau engkau hendak membunuh, kisos misalnya, hendaknya dengan cara yang bagus. Kau tutup mukanya, tidak melihat pisaunya, tiba-tiba dipenggal begitu saja. Tidak, awas ya. Awas ya, kamu maksiat ya. Kamu bunuh orang ya. Kamu, enggak. Sudah langsung penggal aja, krek, selesai. Dan di dunia mereka terlihat sebagai seorang yang terbunuh, akan tapi ketahuilah di akhirat sudah tidak akan dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melakukan kemaksiatan, rindu untuk segera dihukum di dunia karena takut mereka dihukum di akhirat. Wa idza dhabhtum fa asinu dhibhata. Kalau engkau menyembelih yang benar, sehingga menyembelih itu di tempat yang binatang itu cepat mati, itulah syariat Islam. Menyembelih adalah diperkenankan dan disyariatkan, akan tapi caranya adalah di tempat yang bakal cepat matinya. Bukan dipenggal pahanya, ditusuk perutnya, bukan, akan tapi bagian. Bagian urat yang disitulah paling dekat dengan nyawanya. Kalau bahasa bahasa orang, dekat dengan nyawa, leher langsung dipenggal. Dipenggal lehernya yang untuk nafas dan untuk keluar nafas. Nafas kan kehidupan bagi binatang. Jadi nyembelih begitu, makanya tidak dibenarkan menyembelih dengan cara menusuk dari belakang. Ada di luar Islam sana, ada takut darahnya keluar. Jadi kalau kalau membunuh binatang itu hanya ditusuk atau dipanggang hidup-hidup atau dipukulin, na'udzubillah. Dipukulin sampai mati, enggak? Bunuh secepatnya. Jangan sampai binatang tersebut merasakan sakit kau siksa. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaknya kalau menyembelih itu tajamkan pisaumu. Kalau pisau tumpul haram. Wal yurih dhabihatahu, dan hendaknya sembelihanmu itu kau nyamankan, tidak merasakan sakit. Tidak merasakan sakit. Sehingga sampai tidak diperkenankan, makruh hukumnya, sebagian ulama mengatakan haram menampakkan pisau di hadapan kambing yang akan disembelih. Karena mereka ya, dia punya nurani, tidak bisa ngomong saja. Dan tidak bisa nangis gitu saja. Dia tidak bisa ngomong, tidak bisa nangis. Melihat pisau, melihat temannya disembelih. Tidak boleh. Jadi jauhkan yang sudah disembelih dan yang belum disembelih, dijauhkan agar tidak saling melihat. Karena itu menyakiti. Biarpun binatang, seolah-olah dia adalah tidak punya perasaan. Dia punya rasa sakit. Baik. Ini adalah pendidikan indah dari Nabi SAW, hendaknya kasih sayang dan kebaikan harus kita berikan kepada apapun dan siapapun. Binatang yang ada di rumah kita, kecuali binatang yang melakukan kejahatan kepada kita. Ular, binatang-binatang buas, boleh. Kita membunuh binatang-binatang tersebut. Kita binasakan binatang tersebut, karena justru menjaga kebaikan untuk umat ini. Tapi binatang itu tidak bersalah, tidak. Jangan kerusak mereka. Bahkan sampai tanaman-tanaman pun tidak boleh kita rusak. Dan itu adalah juga sangat sesuai dengan kaidah kelestarian alam. Apa dulu waktu di SMP belajar cagar alam, kemudian macam-macam itu lah ya. Harus menjaga binatang, binatang yang harus dilindungi. Semua binatang hendaknya dilindungi. Dan itu pendidikan di dalam Islam, pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara sembelihannya pun adalah dengan cara yang bagus. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, ini hadis, tinggal beberapa hadis kita tuntaskan saja. Radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah. Ma khayyara Rasulullah baina amrayni qattu ila akhadha aisarahuma. Ma khayyara, Nabi tidak pernah disuruh memilih antara dua hal sama sekali, kecuali beliau memilih yang paling mudah. Allah, tanda kasih sayang Nabi. Makanya di dalam diskusi obrolan pun hendaknya kita semacam itu. Jangan memberatkan orang. Dalam diskusi pun kadang kita selalu mengambil yang berat-berat. Obrolan yang berat, amalan yang berat-berat, yang paling ringan. Malam yakun itsman, selagi tidak ada dosa. Yang selagi tidak dosa. Jadi Nabi itu punya kaidah mempermudah. Bahkan beliau sering memberikan kabar kepada kita, memerintahkan basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Jadi dalam segala hal, hendaknya engkau bisa menebarkan kegembiraan. Kalau ingin mengajak orang dengan motivasi, dan jangan memberikan rasa takut. Ini dipakai oleh kaum-kaum para motivator-motivator itu, mendahulukan himbauan daripada ancaman. Ini kan dipakai. Orang akhir zaman yang pakai. Nabi sudah mengajarkan. Yang pernah masuk dunia motivasi itu terlambat itu. Kalau kenal seorang motivator, dibanggakan. Kata seorang motivator, di dalam mengajak kepada sesam, di dalam membuat perubahan, hendaknya kita mendahulukan himbauan. Jangan memberikan ancaman, ente terlambat. Nabi sudah ngomong dari dulu. Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Lah gurunya bukan Rasulullah. Lebih kagum dengan motivator yang tidak kenal Nabi Muhammad. Padahal ilmunya juga ngintip dari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang menghimbau Nabi, menyebutkan kebaikan itu akan menjadi orang bersemangat dalam berbuat baik. Biarpun pada akhirnya nanti ada orang yang tidak bisa menghentikan kemungkaran kecuali diancam. Baru itu adalah dalam keadaan tertentu. Dan Nabi juga senang, innallaha yuhibbu, Nabi pernah bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta ruhasuhu haqqama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Ada kewajiban-kewajiban dari Allah yang harus kita lakukan. Tapi di sisi lain kita menemukan kemudahan, namanya rukhsah. Kemurahan dari Allah. Contoh, ada sholat jamaah, ada sholat qasar. Ada sholat qasar. Selagi ada sholat qasar, maka ya itu kemudahan rukhsah. Maka di saat kita berada di perjalanan, maka lakukan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan itu qasar. Dan Nabi senang. Bahkan para ulama mengatakan pahalanya lebih gede. Kecuali sebagian ibu-ibu yang merasa kuat ibadahnya. Oh, ibadah kuat saja, ngapain 4 rakaat kok jadi 2 rakaat. Ya, ibunya tidak pernah ngaji. Jadi sholat qasar di perjalanan itu sunnah, ibu. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, makan wajib. Jadi ibu kalau dalam perjalanan jauh, tujuannya melebihi dari 84 km, kemudian ibu sudah melakukan perjalanan yang jauh, maka di dalam perjalanan hendaknya melakukan sholat qasar. Sunnah dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Sunnah artinya apa? Dihimbau. Wow, kadang-kadang apa? Diajak menjamak saja susah. Ngumpam banyak, ngapain jamak-jamak. Oh iya, ngaji dulu, bu, ngaji. Dan kalau ngaji diamalkan, rombongan datang naik bis ke sini, ribut di bis itu. Katanya senang, katanya majelis al-bahjah. Ini bagaimana ini? Ayo. Jadi ribut, sebagian enggak mau qasar, sebagian mau qasar. Padahal majelisnya mau datang ke tempat ini. Mau datang ke tempat ini. Berangkat habis maghrib. Atau berangkat sebelum maghrib. Maghrib sama isya, yang separuh enggak mau menjamak, yang separuh mau menjamak. Sudah begitu, ada sebagian mau mengqasar isya, sebagian enggak mau. Nah ini, akan tapi ketahuilah, permudah. Khususnya imam di dalam perjalanan, itu hendaknya permudah. Kalau orang yang sudah sepuh-sepuh, yang paling gampang saja. Sholat sekarang atau nanti, dipermudah. Dan itu kaidah dalam bergaul pun demikian. Ada orang dalam bergaul itu kaku, harus gini. Subhanallah. Kalau sudah punya pendapat, harus gini. Enggak bisa. Loh, kenapa harus begitu? Wong ini tidak ada halal, tidak ada keharaman di dalamnya. Coba luaslah. Kalau harus begini, begini. Kadang enggak ada penting. Ada, na'udzubillah. Ada sifat, dan ini adalah mengarah kepada makna itu. Ada sifatnya seseorang itu egois. Ada suami atau istri. Istri itu kalau sudah mau, enggak bisa. Kalau ini, ya ini. Ada suami sudah begitu. Sok, kalau enggak mau, kalau sudah mau, ya mau. Enggak mau. Usulat istri enggak mesti terima. Bahkan ada sebagian orang cenderung khalif tutkar. Beda, selalu beda. Tak tahu punya penyakit beda. Orang begini begini begini dia beda. Oh, ini penyakit itu. Orang semuanya ke arah barat dia ke timur. Di dalam musyawarah begini dia punya ide. Selalu pengen berbeda. Tak pernah mencoba. Kalau sudah pendapat misalnya kita berlima bermusyawarah atau bersepuluh kita bermusyawarah. 9 orang telah mencetuskan satu hasil musyawarah kesepakatan hendaknya begini. Ini ada orang satu ni biasanya suka aneh. Pengen beda. Pengen dibilang cerdas, punya ide, sebagainya. Jam. Kalau sudah ketemu 9 orang berpendapat dengan satu pendapat yang baik, sudahlah kita ambil. Tapi ada orang punya sifat itu kalau enggak beda, enggak enak. Dalam bahasa anak-anak di kelas itu, ini ada orang sifat kebiasaannya debat. Ini kalau enggak debat, enggak enak. Itu ada di kelas, coba. Waktu belajar dulu, kita juga menemukan orang begitu. Kalau ada debat, enggak enak. Sudah kok ngomong gini, pas sampai gurunya di debat, habis-habisan. Waduh, dipikir hebat itu. Penyakitan nanti itu. Nah, termasuk dalam yayasan, lembaga. Nah, itu ada orang keras kepala, ada tidak? Orang kelas wah enggak bisa diajak musyawarah. Kalau pendapatnya tidak dipakai, marah, ngambek, tidak mau hadir. Apalagi biasanya yang paling besar sumbangsihnya, ustadznya atau kiainya harus dipakai pendapatnya, penyakit. Tidak? Dan kami pun sudah sampaikan kepada semua anak-anak yang bergabung. Pendapat Buya tidak harus dipakai nomor satu. Pendapat Buya tidak lain seperti pendapatmu. Usulan. Untuk didiskusikan tidak harus pendapat saya. Biasanya penyakit yang paling banyak kiprahnya ini. Gara-gara pendapatnya tidak dipakai saja sudah cemberut. Lalu mengatakan, oh dasar kamu keras kepala. Ente yang keras kepala ente. Ada sebagian orang yang semacam itu. Jadi ada mentang-mentang ini. Dan Nabi tidak semacam itu. Nabi pendapatnya, lihat dari wahyu loh ya. Nabi punya pendapat dari wahyu, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali dari wahyu. Pun demikian Nabi membesarkan hati para sahabat Nabi lalu bertanya, apa pendapatmu wahai Salman? Peperangan ini tidak seimbang, agar menang bagaimana? Bagaimana pengalamanmu waktu di Persia sana? Salman Al-Farsi mengusulkan kita buat parit ya Rasulullah, didengar oleh Nabi Muhammad. Ini ada asal kesombongan ini, makanya kalau anda di sebuah masjid, hati-hati. Jika anda orang yang paling alim di situ. Yang ngurusi masjid. Jika anda merasa orang paling alim, biasanya muncul penyakit ini tadi. Makanya Nabi itu mencontohkan langsung. Sudahlah, apa yang dikatakan oleh orang yang penting maslahat, oke deh. Jangan kau membuat arus yang berbeda. Jangan membuat suara yang berbeda menjadikan ganjel di tengah-tengah mereka. Atau Anda termasuk orang yang paling besar donasi donaturnya, tidak berdonasinya. Bantuannya paling besar. Ini biasanya paling keras kepala. Gara-gara pendapatnya tidak dipakai saja. Wah, ada semuanya menghargai saya, tidak mendengar saya. Sudah, saya tidak bantu. Nah, ini penyakit iblis itu. Ada model-model yang semacam itu. Maka dari itu, ini Nabi mengatakan, sudahlah. Yang penting maslahat baik untuk masjid, kebaikan untuk masjid. Yang penting tidak melanggar syariat. Persatuan ini perlu dijaga, dikukuhkan. Tidak hanya semuanya membiasakan ribut. Masjid pengurusnya 6 saja ribut semuanya. Padahal Nabi sudah mengajarkan. Nabi tidak pernah ada dua pilihan. Kecuali Nabi mengambil yang paling mudah. Kemudian, fa'in kana ithman kana ab'adan nasi minhu. Tapi kalau urusan yang haram, Nabi paling pertama. Oh, enggak haram. Urusan riba, no. Dana enggak jelas, tidak. Haram, haram. Enggak bisa ditawar lagi. Urusan keharaman, Nabi adalah paling jauh. Makanya di sini pun demikian. Dalam perjuangan dakwah dan sebagainya, kalau sudah haram, sudah enggak usah ditawar-tawar. Sudah. Hendaknya Anda menjadi orang yang paling keras menolak keharaman. Wong haram kok untuk bangun pondok, ini bagaimana? Haram untuk bangun asrama pondok. Haram akan dikasihkan santri. Enggak, haram. Dan Anda harus tegas. Maka ini adalah kaidah. Tapi, selagi bukan yang haram, ya luwes-luwes saja deh. Jaga. Jaga perasaan orang yang punya usulan-usulan sehingga semuanya akan menjadi indah. Akan menjadi baik. Wa man taqama Rasulullah li nafsihi fi syai'in qattu. Oh, ya Rasulullah. Engkau adalah hamba yang paling mulia. Tidak ada kurang di dalam dirimu. Kalau ada orang yang mengatakan dirimu kurang, pasti itu salah. Tapi kalau ada orang mengatakan kami kurang, pasti banyak benarnya. Ya Rasulullah. Coba, kalau ada orang ngomong Rasulullah enggak benar, pasti dia salah. Tapi kalau ada orang ngomong Buya Yahya salah, mungkin, sangat mungkin benar mereka. Karena kita tempatnya bersalah. Tapi Nabi tidak bisa bersalah. Tapi pun demikian Nabi, Nabi tidak pernah membalas dendam untuk membela diri. Nabi tidak pernah membela untuk diri beliau sendiri. Sehingga di saat diludahi wajah beliau hanya diusap saja. Lalu doakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Rasulullah tidak pernah membela untuk dirinya. Kita ini kok kayak lebih hebat dari Nabi Muhammad. Ada orang salah ngomong sedikit saja diancam. Awas ya, tidak punya adab sama ustaz. Kurangnya ya, kayak melebihi dari Nabi SAW. Maka Nabi tidak pernah membalas dendam, tidak pernah marah untuk diri, membela diri. Tapi ingat, illa idzan tuhika hurmatullahi, kecuali hukum-hukum Allah dilanggar. Oh, Nabi bakal marah. Syariat Islam direndahkan, Al-Quran direndahkan, Allah direndahkan. Oh, Nabi Muhammad marah, tidak ada yang bisa menghentikan amarahnya. Dan tidaknya marah kita semacam itu. Tidaknya marahnya seperti itu. Gara-gara motor lecet saja, anaknya dimarahi habis-habisan. Tak tahunya Allah tidak... Ada anaknya tidak sujud, diam saja. Anaknya enggak bangun pagi, cuma bangun, nak, bangun, bangun. Bangun, bangun. Jam 6. Bangun, bangun, 6:30. Matahari terbit. Sampai jam begini, kamu kok belum sholat, nak? Gitu, dok. Tapi giliran motornya atau mobilnya lecet, kamu ini, habis-habisan. Ayo. Alangkah banyaknya orang tua yang salah. Kalau marah kepada anak, bukan urusan pribadi. Akan tapi urusan dengan Allah. Makanya kalau sudah undang-undang Allah dilanggar, kita harus marah. Dan Nabi SAW tidak pernah marah untuk membela dirinya. Nabi pernah dipukuli oleh hamba-hamba Allah, diludahi, disakiti. Akan tapi ketahuilah apang hati Nabi SAW. Bahkan dikisahkan Nabi, kita kisahkan pada pertemuan yang lalu, hari Sabtu. Nabi, kalau sama orang itu, ada orang berbuat jahat kepada Nabi, saking seringnya melakukan kejahatan kepada Nabi, suka nyakiti Nabi. Nabi ternyata ingat orangnya, tidak ingat kejahatannya. Allah. Ada diceritakan kemarin, ada orang meninggal dunia. Ada di medan laga, ada orang mati. Kebiasaan Nabi, kalau orang meninggal dunia, dari orang kafir akan dibuang mayatnya di sana. Dari kaum muslimin akan dirawat oleh Nabi SAW. Nabi terhenti kepada satu mayat. Satu mayat tersebut dibolak-balik wajahnya oleh Nabi. Dibolak-balik Nabi lupa, ini sahabatku yang namanya siapa? Aku ingat wajahnya, sangat ingat. Aku sangat sering melihat dia. Cuman saya lupa siapa namanya. Karena Nabi lupa namanya, Nabi pengen tahu. bertanya kepada para sahabat Nabi, wahai sahabatku, ini yang meninggal ini sahabatku yang bernama siapa? Lalu para sahabat Nabi datang dan membalik wajah orang yang meninggal tersebut. Para sahabat Nabi mengucapkan istighfar dan kaget. Ya Rasulullah, itu bukan sahabatmu, tapi itu orang yang sering menyakitimu, melemparimu dengan kotoran onta, memukulmu, menyakitimu. Lihat, hebatnya Nabi, disakiti sama orang, ingat orangnya, tidak ingat kejahatannya. Enak kalau orang tidak mudah mengingat kesalahan orang lain tuh ya. Orang suka mukul sama kita, oh ingat kita kayak temanku. Teman gimana? Itu yang nempeleng kamu. Oh iya, yang nempeleng. Saking bersih hatinya enggak sadar. Nah, ini perlu baik hati itu. Itu lembut hati. Tapi kalau sudah hukum Allah diganggu, maka tidak ada yang bisa menghentikan marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibn Mas'udin dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ubirkum biman yahrumu 'alan nari, apakah kamu ingin aku beritahu siapa yang tidak boleh masuk neraka, au biman, atau siapa orang tahrumu 'alain naru, yang neraka tidak boleh menyentuhnya, apakah kamu tahu wahai hamba Allah siapa orang yang tidak bisa disentuh oleh api neraka? Nabi mengatakan, para sahabatnya mengatakan, iya, ya Rasulullah, kami ingin tahu dong, siapa orang yang tidak bisa disentuh api neraka? Dijawab oleh Rasulullah, tahrumu, haram neraka itu menyentuh, ala kulli qaribin, kepada semua qarib. Qarib di sini maknanya apa? Orang yang dekat dengan manusia. Bisa baik kepada semuanya. Nah, ini perlu perilaku yang lembut. Dengan bapak ibu baik, nyanjung bapak ibunya. Oh, ini anak yang Masya Allah. Dengan saudara, oh saudaraku itu Masya Allah, lembut dengan saya, bantu saya. Dengan tetangga, nyanjung. Nah ini, dalam pergaulan, Masya Allah, perilakunya baik. Kalau perilaku baik itu gak ada yang ngiri. Bahkan pengen dekat. Ya. Kalau orang punya duit banyak masih ada yang ngiri. Tapi perilaku baik gak? Gak ada yang ngiri. Coba, bahkan Anda pengen dekat. Gak ada orang ngiri dengan perilaku baik. Orang lemah lembut, Anda pengen dekat. Oh, dia lemah lembut. Orang penyantun, baik, nenek-nenek. Tanpa duit loh ya. Nggak ada duit, anggapnya dia fakir, kamu lembut. Anda pun nyantai dengan dia. Anda nyantai dengan dia. Dan inilah disebutkan oleh Nabi. Qaribun, orang yang baik dengan manusia karena cara bergaulnya baik. Lemah lembut, penuh kasih, tidak mudah marah, menjaga perasaan. Hain. Hayyin ini adalah orang yang lembut dalam berdiskusi, dalam ngobrol, tidak kaku, tidak kasar, tidak suka menyakiti. Layyin, kurang lebih makna hayyin dan layyin adalah sama. Kurang lebih maknanya apa? Dekat dengan orang, kalau ngobrol tuh lembut, luwes, gak pernah nyakitin, jaga. Omongannya selalu lembut. Dikit-dikit minta maaf, mohon maaf, terima kasih, Masya Allah, maaf, minta kasih. Enak bener nih orang. Wasahlin, sahli itu sama, maknanya kurang lebih. Mudah, di dalam berinteraksi dengan orang lain itu mudah, gak kaku. Jadi orang pun lihat, mengusulkan pendapat kepada orang tersebut mudah. Tadi hikmah yang disampaikan, yang hikmah yang pernah kami angkat, yang dibaca Habib Hisham itu. Ada orang tua itu, coba. Kalau Anda mengingatkan kepada siapapun itu mudah itu karena Anda tahu orang itu biasanya sudah lembut. Oh, orang itu enakan kok. Diingatkan langsung nerima, senyum, terima kasih. Hah? Jadi kita ngingatkan gampang. Tapi coba sekali saja kita punya mengalami diingatkan langsung. Kamu juga begini, ayo. Kita nggak berani lagi untuk mengingatkan yang kedua kali karena sifat yang semacam itu. Berarti sifatmu jelek. Diingatkan malah marah-marah. Ada seorang ibu, na'udzubillah, itu mau mengingatkan anaknya, demi kebaikan tuh takut maju mundur, maju mundur. Nanti kalau saya ingatkan, aduh marah-marah lagi anak saya. Kalau engkau sebagai seorang anak punya ibu, lalu ibumu kok susah mengingatkan kamu, takut kamu marah, berarti kamu durhaka. Berarti sifatmu tuh jelek, suka marah sama ibu marah, diingetin mah marah. Atau mungkin ibunya pengen minta sesuatu, nak, tolong kirimin aku kue, nak. Lah kok gak berani ibumu, berarti kamu itu bisa saja durhaka. Mungkin pernah minta, mah repot mah jam begini minta. Neraka ini. Ada orang tua itu yang ngomong sama anaknya itu harus hati-hati. Kenapa? Sensitif. Suka marah, wah ahli neraka biarpun katanya cantik, kerudungan, sholat, majlis, neraka. Nah, ini disebutkan. Bukan qarib sahal lain, bukan. Jadi kalau orang lain itu enak, orang dengan dia itu enak. Datang ke rumahnya, oh iya. Ada orang datang ke rumahnya, ada satu orang. Kalau ada anak, ada kalau datang ke rumahnya, ada satu orang cerita. Kalau masuk rumahnya orang itu mikir 1000 kali. Pasti, kamu aja deh, kamu aja deh, kamu aja. Loh, kenapa kok kamu aja deh? Aduh, enggak enak. Loh. Kenapa? Oh, dia baik kok. Oh iya, baik, baik. Tapi. Loh, kok pakai tapi? Sudahlah, inti aja. Jadi ada orang mau ke rumahnya seseorang itu enggak enak. Mungkin perilakunya, mungkin caranya. Ya. Tapi kalau orang ahli surga itu tidak. Ada orang datang kepada Anda dengan mudah. Apakah di saat ingin bertanya, di saat ingin meminta kepada Anda, di saat ingin menyampaikan kebenaran, mudah, berarti ini ahli surga. Jadilah Anda itu orang seperti itu. Jadi kalau ada anak-anak Anda, atau ibunda Anda, ayah Anda, guru Anda, mengingatkan Anda dengan mudah, berarti Anda ini lembut hati. Sebab ada seorang guru tuh mengingatkan santrinya tuh ada tidak berani karena santrinya tuh memang waduh tambah jahat. Mau diingatkan waduh tambah ada karu-karuan, ada lari dan sebagainya. Oh, santri kok lari, santri kok melot, santri kok berontak. Sampai gurunya tuh mau mengingatkan takut dia lari, takut dia nggak bener. Nah ini kan santri nggak bener. Mestinya seorang guru tuh legowo, nak kamu jangan begini nak. Lu kok begitu? Karena santri baik-baik. Makanya kalau kamu menjadi santri kok gurumu paling takut mengingatkan kamu jangan bangga, akhlakmu sudah nggak bener tuh. Kalau ada santri kok gurunya tuh mau mengingatkanku nggak berani, berarti ini bermasalah di dalam dirimu. Sama jika orang tuamu kok susah, paling nggak berani mengingatkan kamu, tidak berani minta kepadamu, maka ketahuilah ini yang dikhawatirkan adalah dirimu yang punya akhlak tidak baik, bukan tadi layyin, bukan hayyin, bukan sahal. Bukan garib orangnya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala dan hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi, hadis hasan. Ini adalah dalam ilmu hadis ada sering ada hadis yang disebut hadis sahih, ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat sahih yang 5 kecuali misalnya masalah hafalannya kurang kuat dan sebagainya. Ini adalah pembahasan dalam ilmu hadis. Baik. Kita kembali kepada judul semuanya. Bagaimana agar kita punya hati yang lembut, penuh kasih, perilaku yang baik? Yang pertama adalah memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Tidak cukup ilmu hanya di otak saja. Dan memohon itu kan berangkat dari kesadaran. Kalau orang sudah bisa memohon, berarti sadar dirinya itu kurang benar. Maka Allah akan beri obat nanti. Yang jadi masalah enggak sadar kalau dia punya sifat kasar, keras. Mohon ya Allah, lembutkan hatiku ya Allah. Ya Allah, kenapa aku dengan ibuku sering ngomong kasar? Ya Allah, lembutkan ya Allah. Ya Allah, terus. Memohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Permohonanmu dengan kesadaran Allah akan kabul. Yang kedua adalah, biasakan untuk menghidupkan hati. Biasakan berlatih. Membiasakan hati untuk bisa berkasih sayang. Jadi perlu dilatih kama annal hilma bitta'lumi fa innal hilma bitta'lumi. Jadi kita harus paksain untuk bisa mencoba belajar. Makanya kebaikan yang kita tanam bukan orang yang pasti membalas kebaikan kepada kita. Ini penting. Kalau kepada anak kita ada harapan nanti kalau saya tua dia yang merawat saya. Oh, itu mah enteng. Bukan. Makanya sering berbuat baik kepada orang yang tidak ada urusannya dengan kita. Khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan menyantuni anak yatim. Man arada yulayyan qalbuh falyudhin minhu yatiman, di antaranya kalau ada orang yang ingin dilembutkan hatinya hendaknya mendekatkan anak yatim. Tsumma yamsah ra'sah, ngusap kepalanya. Wa yut'imhu min ta'amihi. Kemudian dikasih makan, bukan ngusap kepalanya tok ya. Jadi nyantuni anak yatim 1000 orang ngusap kepalanya anak yatim. Anak yatimnya pingsan, enggak dapat duit nanti. Jadi ngusap kepalanya anak yatim maksudnya kasih sayang, lembut hatimu, kasih sayang. Ngusap tok, ini ada tradisi ngusap tok. Dijajar, mari kita ngusap kepalanya anak yatim, bukan duitnya itu kan ngusap pakai duit. Kasih sayang, bantuan kepada anak yatim. Di antaranya. Kemudian berkasih sayang dengan orang fakir, orang yang tidak mampu. Kita harus berlatih. Orang tidak mampu yang tidak pernah kenal kita dan sebagainya. Kita tanya masuk kampung, siapa orang fakir yang ada di sini? Kita bantu. Siapa yang fakir? Terus. Kemudian orang-orang yang punya kekurangan itu pandang mereka. Jadi kalau bisa hati kita tidak boleh cuek di saat melihat hamba yang punya kekurangan berlalu di mata kita. Sementara kita bisa menolongnya. Mungkin di pinggir jalan sana ada orang yang kelaparan. Dan kita mampu untuk berhenti memberi makan. Coba kita beri makan. Paksain yang demikian itu. Kita mendengar berita bahwasanya di kampung ini ada orang fakir yang sakitnya. Biarpun semampu kita. Tapi biasakan kita menghidupkan hati kita. Itu akan terbiasa hati itu dengan seperti itu. Maka akan menjadi lembut hati. Dan termasuk melembutkan hati. Karena kerasnya hati ini adalah karena maksiat. Jauh dari maksiat yang ketiga. Berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Ini berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Aswatul qulub, kerasnya hati itu dari maksiat yang sering dilakukan. Yang disebabkan karena pandangan yang haram, pendengaran yang haram, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah, bagaimana kita bisa membuat satu program yang di situ menjadi sebab kita didoakan oleh orang banyak. Ini mungkin termasuk yang ingin kami serukan, maksudnya mengajak program untuk kebaikan yang sifatnya besar. Nah ini seperti membantu program-program dakwah. Apakah di sebuah masjid kiri kanan Anda? Anda ini program masjid untuk ada madrasah diniyah, untuk membangun anaknya orang-orang yang ada di kiri kanan masjid tersebut. Atau membuat madrasah-madrasah di kampung-kampung. Kalau kita menghidupkan mereka ini, lihat, kita akan mengundang doa. Sehingga diam-diam hati kita akan semakin lembut. Berbuat baik. Kebaikan yang kita berikan. Allah tidak akan membiarkan dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah akan beri kita kebaikan. Dan ingat, tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan tulus kecuali akan menarik kebaikan yang lain lagi. Maka termasuk kami himbau untuk bisa menyisihkan tenaga untuk berjuang untuk kepentingan orang banyak. Nah ini, kepentingan orang banyak ini kan maksudnya tak berbuat baik dengan cara seperti itu. Aslinya apa? Tidak ingin menyakiti mereka. Makanya semua berbuat kebaikan yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Bukan kepentingan pribadi, bukan. Kepentingan orang banyak kayak tadi. Madrasah diniyah, masjid, pondok pesantren. Ini untuk orang banyak. Maka sebetulnya dengan demikian ini akan melatih hati. Dan akan didoakan oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut. Sehingga diam-diam pada suatu ketika nanti, tiba-tiba kita menemukan hati kita mudah lembut, tidak mudah emosi, bisa ngeredam marah. Dan tiba-tiba Allah bimbing kita kepada keadaan yang lebih bagus lagi. Maka juga bersama ini juga kami seru, di dalam Al-Bahjah sini ada banyak program yang hendaknya kita tidak boleh tertinggal. Di antaranya adalah program pembangunan pondok pesantren, pembuatan media-media radio yang sifatnya adalah untuk kemanfaatan orang banyak. Ya, ada pesantren dan juga kami serukan kepada siapapun ya, semoga menjadi sebab lembut hati kita. Sehingga kalau hati lembut itu kebahagiaan selalu datang bertubi-tubi. Akan datang terus-menerus kepada kita hati yang lembut. Sehingga kita melihat saudara kita senang. Hiburan kita di dunia banyak sekali sebelum hiburan nanti di akhirat. Maka ayo program pembangunan di pondok pesantren ini. Anda semuanya melihat ini pembangunan-pembangunan banyak yang belum beres. Di antaranya adalah program yang cepat ini harus segera diberesi. Pembelian tanah di sebelah ini. Jadi di sebelah ini pembelian tanah kami seru. Ayo kita nyisihkan rezeki untuk membebaskan tanah di sebelah ini. Tidak luas tanah tambahan 3.500-an meter kurang lebihnya. Dengan harga 2,5 miliar. Dan sudah masuk beberapa dana kemarin. Minggu-minggu yang lalu. Dan niatkan semoga dengan itu semua Allah melembutkan hati kita. Sehingga hati kita menjadi hatinya ahli surga. Sehingga di dunia kita bahagia dan di akhirat nanti juga mendapatkan kebahagiaan di surga. Jadi kami seru semuanya. Dan pondok ini punya program besar untuk mencetak para ulama-ulama, kader-kader. Akan dikembangkan kepada pesantren-pesantren yang lain. Ke wilayah-wilayah yang lainnya. Maka dari itu, ayo mohon. Dan yang pertama adalah yang kami himbau adalah mohonkan kepada Allah berdoa. Ya Allah, ini berdoa yang serius. Untuk perkembangan pondok, untuk pembangunan pondok pesantren. Ya Allah kirimkan ke pondok ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Sudahlah, orang tulus ikhlas ahli surga yang bisa menyelesaikan tadi pembayaran tanah dan sebagainya. Satu saja dari doa hamba Allah kalau dikabul, enggak ada yang susah. Kalau hanya duit seperti itu mah enteng. Allah bisa mengirim ahli surga spontan dan kontan. Jadi mintakan kepada Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu, ahli surgamu yang tulus dan ikhlas. Ini ya, doanya seperti itu. Ahli surga saja. Yang enggak ahli surga enggak bisa bayar itu ya. Kita hanya pengen ahli surga, doa ahli surga, ahli surga. Ditambah, ya Allah jadikan kami bersama mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan datang insyaAllah di surga. Karena tinggal sebulan lagi waktunya. Ayo silakan. Tanya jawab. Baik, syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas banyak-banyak kajian kitab Riyadhus Shalihinnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya. Kami persilakan, dan kami juga memberikan kesempatan bagi Anda, bagi para pemirsa dan juga para pendengar untuk bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya. Anda bisa bertanya ke via telepon dengan nomor 0231-830-8929. Kami ulangi lagi di 0231-830-8929. Atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ke fanspage Buya Yahya di facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami memberikan kesempatan dulu kepada para bapak-bapak atau ibu-ibu ingin bertanya. Baik, dari jemaah bapak-bapak dulu, satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya sangat hormati, saya akan bertanya tentang masalah masjid. Ada sebuah masjid yang mempunyai anggaran dana cukup lumayan. Lalu tetangga masjid ada yang sedang merehab ataupun membangun. Bisakah dana tersebut untuk membantu masjid yang lain? Karena masjid yang lain sangat membutuhkan. Kemudian dana keuangan masjid bolehkah dipakai untuk kegiatan masjid seperti mengadakan peringatan Maulid Nabi, lalu uang tersebut untuk mengasih transfer kiai ataupun penceramah. Lalu yang mengurus masjid mempunyai musola ataupun majelis taklim. Lalu di masjid, di musola tersebut ada sholat berjamaah, dan di masjid juga ya selalu sholat berjamaah. Apakah kita harus meninggalkan musola yang selalu dipakai berjamaah mengunjungi masjid? Apakah sholat berjamaah di musola diteruskan lalu ke masjid ditinggalkan? Mohon penjelasan. Demikian, terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini menanyakan tentang anak saya ya Buya. Anak saya dulunya paling nurut, paling gimana ya. Semenjak dia mau minta sekolah SMA, sayanya kena ujian apa, terusnya anak itu gak mau lagi ya. Dia sekarang kerja, malah dia sekarang malah gak masuk, gimana tuh? Lagi ke jalannya gak benar. Sampai dia masuk mabuk-mabukan, sampai ngobat juga. Sekarang dia susah dianuinya. Ini minggu-minggu sekarang ini Buya, dia gak pulang gara-gara dia mau ambil makanan sama saya dibilangin, ah kalau mau manggil makanan harus baca bismillah. Dia malah marah ke saya. Malah dia ngomongnya, pokoknya saya jangan diatur atau gimana. Malah kemarin dia suruh sholat subuh, dia malah gimana ngomongin ke saya tuh gak wajib. Itu kasar, benar-benar kasar loh Buya. Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah masjid. Masjid, dana yang masuk untuk sebuah masjid tidak boleh digunakan untuk masjid yang lainnya. Ini harus, kecuali masjid yang masjid, kecuali barang tersebut sudah benar-benar tidak bisa berfungsi di masjid tersebut. Contoh, genteng. Gendengnya genteng tahun 50. Sudah lama sekali, tidak cantik. Renovasi masjid, enggak mungkin masjid bangunan megah dipasang genteng lama. Lalu genteng itu bagaimana? Itu pun tidak boleh kita berikan, bagi-bagikan ke orang. Kita bagikan ke orang lain enggak boleh. Caranya yang pertama adalah, karena genteng itu kalau tetap disimpan di situ malah bisa hancur, tidak berguna. Atau karpet rusak. Atau bekas kusen-kusen lama yang sudah hancur, itu bagaimana? Enggak boleh dibagi-bagi. Mentang-mentang panitia masjid bagi-bagi seenaknya, haram, itu bukan duitmu. Kalau bagi-bagi itu rumahmu, bagi-bagi sama orang. Kadang-kadang panitia masjid paling senang bagi-bagi barang masjid. Minjemin duit masjid paling senang, biar disanjung sama orang. Giliran minjemkan duitnya sendiri susah, ini penyakitnya. Jadi duit masjid jangan. Maka bagaimana solusinya jika ada barang-barang yang sudah tidak bisa difungsikan di masjid tersebut, seperti genteng lama, kusen rusak, maka ulama mengiaskan contoh tikar yang sudah rusak, tetap tidak boleh dibagikan ke siapapun, tapi dijual. Bukan tikar yang bagus dijual, bukan. Tikar yang sudah rusak, barang rongsoknya dijual pun, setelah itu uangnya dikembalikan lagi ke masjid. Harus konsen ke masjid tersebut. Dan orang-orang membantu masjid tersebut karena bagusnya program. Kalau pengen masjid yang lain ingin berkembang juga, harus dibuat programnya dong, biar orang tertarik sehingga orang senang untuk membantu. Jadi intinya tidak, jangan Anda pindah ke tempat lain, urusi masjid itu. Karena harta yang diberikan itu diwakafkan hanya untuk masjid tersebut. Maka tidak boleh dibawa kemana-mana. Kecuali memang betul-betul, yang beli juga tidak ada. Contoh, yang beli tidak ada. Barang rosok yang beli tidak ada. Tapi ada masjid lain yang membutuhkannya, lain cerita yang demikian itu. Tapi selagi masih bisa difungsikan untuk masjid tersebut, hendaknya digunakan untuk masjid tersebut. Itu urusan masjid. Baik. Kemudian, dana yang masuk ke masjid itu ada dana yang wakaf untuk pembangunan masjid. Dana yang memang saya mewakafkan untuk pembangunan masjid, ada dana yang diberikan oleh hamba Allah untuk kemaslahatan masjid. Misalnya saya nyumbang 7 juta untuk pembangunan masjid, maka tidak boleh digunakan kecuali untuk pembangunan masjid, apakah beli kusen, semen, atau yang lainnya, cat dan sebagainya. Tapi dana yang diberikan mutlak ini untuk kepentingan masjid, atau diam saja untuk masjid, keropak itu adalah umum. Maka keropak masjid itu, kotak masjid, kotak amal masjid ini adalah beda dengan yang pertama tadi. Bukan dana, misalnya ada orang saya nyumbang 100 juta untuk pembangunan masjid. Maka 100 juta ini hanya bisa untuk bangun masjid. Tapi orang menyumbang, saya nyumbang 50 juta untuk kepentingan masjid. Nah, kalau kepentingan masjid ini sifatnya umum, termasuk diantaranya adalah untuk menghidupkan aktivitas yang ada di dalam masjid tersebut. Mungkin harus mengundang guru yang harus diberi uang barokah, uang gaji, tapi gajinya pun harus tidak lebih dari gaji mithil, gaji wajar. Ini, kalau seandainya bekerja dikasih berapa? Jangan mentang-mentang ngurusi masjid lalu dia bagi-bagi gaji sendiri, yang jadi pegawai ponakannya sama anaknya. Akhirnya gajinya pun ditinggikan, wah ini setan masuk masjid. Kan ada, jadi direktur masjidnya dia. Akhirnya apa, manajernya, ponakannya, sekretarisnya, anaknya. Kemudian bagian tukangnya pun, biasanya tukang sapu di luar 500 ribu, karena di masjid ini menjadi 1.500.000. Nah, ini khianat. Tidak boleh semacam itu. Jadi ujratul mithil harus wajar di saat kita harus mengeluarkannya. Termasuk di antaranya adalah kegiatan-kegiatan untuk meramaikan masjid, agar orang hidup, mengadakan majelis taklim. Apakah majelis taklim itu namanya majelis Isra Mi'raj atau majelis Maulid Nabi, enggak penting. Yang penting adanya kegiatan di dalam masjid, akan ada syiar, orang pada datang ke masjid, maka boleh diambil dari duit yang bukan untuk wakaf masjid, tapi untuk kepentingan masjid tadi. Jadi keropak masjid bisa diambilkan untuk itu, diambil untuk kepentingan. Misalnya ustadz yang mengajar pun, misalnya transportasi ustadznya harus dikasih. Transportasi yang wajar. Ya wajar saja, dan perlu kita ini untuk karena mungkin dia dengan di dalam perjalannya butuh, karena mungkin di rumahnya juga tidak apa-apa. Sebab banyak ustadz yang ikhlas tulus, untuk makan saja kurang, sementara dia juga ingin menghadiri pengajian, tak tahunya apa, enggak ada yang jemput. Dikasih uang ganti, enggak ada masalah. Jadi uang untuk ustadznya diambilkan dari uang kepentingan masjid tadi, bukan uang yang dihibahkan atau diwakafkan untuk pembangunan masjid. Beda. Uang khusus pembangunan masjid dengan uang sifatnya mutlak. Jadi bisa digunakan untuk apa saja. Tolong ini dibedakan. Ini adalah sering orang tidak membedakan yang demikian itu. Jadi kalau ada orang menanya, saya nyumbang untuk masjid berapa? 100 juta. Wah, ini kalau untuk masjid sifatnya umum. Tapi kalau sudah diikrarkan untuk pembangunan masjid, harus disesuaikan dengan pembangunan masjid. Kalau untuk masjid, lah masjid itu kepentingannya macam-macam. Yang membersihkan marbotnya, yang membersihkan masjid, yang jaga masjid. Ini perlu semuanya. Tukangnya, apapun, ini perlu. Maka bisa diambilkan dari duit untuk kepentingan masjid tersebut. Kemudian, jika ada dua masjid atau musola dengan masjid, kalau dikatakan yang lebih banyak jamaahnya itu lebih bagus. Tapi yang jelas jamaah akan didapat biarpun dimanapun kita berada. Jika ada orang berada di antara musola dengan masjid, antara masjid dengan masjid, maka mana yang lebih bagus bagi saya? Apakah saya sholat di musola terdekat di rumah saya, atau saya harus pergi ke masjid untuk mendapatkan keutamaan masjid? Dilihat siapa kamu, siapa anda. Jika anda termasuk orang yang jika anda meninggalkan musola lalu jamaah bubar gara-gara anda pergi ke masjid, maka anda tidak usah ke masjid, hidupkan musola tersebut. Ini dikatakan para ulama. Jadi anda siapa? Kalau anda tergolong orang yang ya ada dan tidak adanya anda tidak mempengaruhi masjid, lah anda pilih yang banyak jamaahnya tadi. Tapi kalau anda punya fungsi, jika anda meninggalkan masjid tersebut atau musola tersebut lalu pergi ke masjid lalu menjadi musola tersebut mati, mungkin anda imamnya yang paling semangat menghidupkan, maka pahala anda lebih bagus di tempat tersebut. Itu saja, tinggal siapa anda. Tapi kalau orang wajar, orang awam, orang biasa, ya pergi kemana enggak ada berubah. Ini maka ambil yang paling bagus. Jika anda orang awam yang tidak akan merubah keadaan masjid, maka anda hendaknya mengambil tempat yang masjid dan lebih banyak jamaahnya. Itu adalah untuk mendapatkan keutamaan yang lebih. Tapi jika anda termasuk orang yang jika meninggalkan musola tersebut menjadi bubar tidak ada jamaah, maka anda sholat di musola adalah lebih bagus untuk menghidupkan jamaah orang yang ada di kiri kanan musola tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian masalah, semoga ibu diberi oleh Allah anak yang soleh. Tapi semuanya begini, kita ini di dalam menyampaikan kebaikan juga ada aturannya. Apalagi pada dasarnya anak itu dulu baik, kenapa kok ada perubahan? Kadang kita ini menginginkan perubahan kepada anak kita itu seperti anak kita itu kita jadikan robot. Klik langsung jadi. Sehingga anak belum bisa yang ini sudah kita marahi, harus bisa yang berikutnya lagi. Bila ini bisa berikutnya. Sehingga bahasa kita dengan anak sudah tidak bahasa santun, sehingga sering dengan bahasa emosi dan marah. Sehingga karena sudah biasa dengan bahasa amarah, anak sudah biasa menolak. Karena apa? Ibu mesti marah. Sehingga suruh baca bismillah pun, padahal kalau orang insaf tinggal bismillahirrahmanirrahim. Cuman karena sudah biasa marah, nah ngapain, jangan atur-atur. Nah ini. Maka pertama koreksi, apakah mungkin dulu salah? Kita terlalu tinggi target kita, sehingga tidak kita lihat perkembangan anak-anak kita. Jadi yang perlu kita koreksi orang tua dulu. Kita ngoreksi diri kita sendiri. Mungkin kita selama ini mengajak anak kita kepada kebaikan bukan dengan himbauan, dengan emosi marah, sebab ada orang yang terlalu bersemangat dalam kebaikan tapi tidak dibarengi dengan strategi, malah menjauhkan orang dari Allah. Sementara pendidikan Nabi basyiru wala tunafiru. Bagaimana orang itu senang bukan lari. Ada kisah kebalikan daripada ini. Ada salah satu jamaah, mungkin dia ada di sini. Ibunya itu tidak sholat, ibunya tidak sholat. Susah, tidak sholat dan sebagainya. Rupanya dia dengar ceramah kami. Kalau orang tidak sholat itu jangan disuruh sholat. Terus, ya perdengarkan pengajian-pengajian. Ya ada sentuhan-sentuhan. Rupanya sang anak ini terlalu bersemangat. Sehingga beli CD banyak-banyak. Sampai beli DVD. Setiap hari diputar depan ibunya dengan keras-keras. Lah ibunya setiap melihat CD itu mesti sumpek. Akhirnya ibunya musuhan. Setiap melihat wajahnya Buya Yahya, ya nek sudah. Ini kan salahnya dia. Bukan begitu. Jadi memang betul akhirnya apa? Setiap melihat, tidak senang lihat ini. Kamu salah. Katanya Buya harus, tapi harus ada waktunya. Di saat ibumu sudah siap. Jadi paksa digedein lagi. Dengar tuh. Ibunya tidak pernah mau mendengar. Karena sumpek. Akhirnya malah musuhan dong dengan saya kan. Jadi bersemangat pun harus ada dibandingin dengan strategi. Jadi selama ini bagaimana cara kita menyuruh anak kita, menghimbau anak kita, mengajak anak kita, kita harus ada ilmunya. Karena anak kita itu bukan robot yang bisa kita langsung volumenya ditinggikan, kemudian enggak, ini ada cara strategi, ada siasat di dalam mengajak anak-anak kita. di dalam kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar bahwasanya kita tidak akan mampu menemani anak kita setiap saat. Karena ketidakmampuan kita, maka hendaknya awas, waspada tentang kawan bergaul anak-anak kita. Maka sehebat apapun orang tua, katailah, apalagi orang tua yang punya kesibukan sebagai ustad, kita mulai dari ustad, itu jarang bisa bertemu dengan anaknya. Kedua, bisnis. Ya, berapa jam saya bisa ketemu dengan anak-anak? Berapa waktu saya bisa bertemu dengan anak-anak? Makanya, kalau kita mengandalkan kehebatan kita di dalam mendidik, kita gagal saat itu. Makanya kita harus sadar bahwasanya kita pun ternyata sehebat apapun penjagaan kita, kita tidak akan mampu menjaga anak-anak kita 24 jam. Sehingga Anda harus bisa menghitung berapa jam engkau bisa bersama anakmu. Ibu yang solehah, bapak yang soleh, berapa jam Anda bisa menemani anak? 4 jam duduk dengan anak manis? Enggak juga. Sebab pagi habis sholat subuh pun bisa, ibu bahasan ini, berapa jam? Setelah itu anak pergi ke sekolah, bapak pergi kerja, berpisah lagi. Pulang pun Anda tidur, anak tidur, selesai. Mana? Berarti yang harus kita perhatikan di situ adalah, di saat mereka tidak dengan Anda, di saat mereka tidak dengan Anda, harus Anda pilihkan kawan yang benar. Di sini loh. Teman itu sangat menentukan. Dan sangat mempengaruhi. Sebab at-tabi'ah tasriku at-tabi'ah. Watak itu akan mencuri watak yang lain. Jadi kalau kita salah memilihkan kawan untuk anak-anak kita, sehebat apapun kita di rumah, ketatnya kayak apapun di rumah, ternyata dia belajar kesalahan di sekolahnya. Hebat kawan itu. Dan kawan ada dua. Kawan hidup dan kawan mati. Kalau kawan hidup bahkan lebih mudah. Kawan hidup, teman yang salah. Kalau teman salah mempengaruhi, mengajari kurang ajar, ngajak belanja, minta motor pakai pisau, macam-macam. Ini kan ada. Ini kawan hidup. Ada kawan mati, benda mati tapi membahayakan. HP, televisi bebas. Itu orang tua nggak sadar. Ini biasanya orang tua yang mulai berubah dari hidup fakir kaya. Anaknya dikasih fasilitas HP yang paling bagus dan sebagainya. Loh, bahkan ini merusak. Bahkan di saat dengan ibunya pun dia sudah nggak bersama ibunya. Lihat, dia sendiri dengan HP-nya. Itu awal kehancuran. Nah, ini teman hidup, jangan Anda remeh itu. Televisi yang kita berikan itu menjadi kawan buat dia. Lalu siapa yang membuat acara televisi itu? Program televisi siapa yang membuat? Dan itu semua punya misi itu. Iblis berperan di situ untuk merusak anak-anak kita. Setelah itu ya, tidak mustahil jika ada orang yang membebaskan anaknya dengan HP-nya, ternyata disuruh sholat subuh, susah. Disuruh ngaji, susah. Karena apa? Ngapain ngaji? Repot bener. Karena aku sudah punya kawan. HP di rumah, WA, internet, segala macam. Maka silsilah pendidikan anak yang kami hadirkan di pagi dengan Umi, pagi itu silsilah mendidik anak, itu membahas masalah itu semuanya. Jadi kadang kita ini latah para orang tua ini. Misalnya orang tua yang dengan kesibukannya, justru dengan kesibukannya malah anaknya disibukkan dengan yang tidak bermanfaat. Mungkin anak-anak yang ibu-ibu yang ada di luar negeri, atau bapak-bapak yang di luar negeri, atau di luar kota, merasa kasihan anaknya jauh, nak, aku kirimi HP terbaru nak ya. Mungkin kamu bisa cari hiburan di situ nak, karena abah gak bisa menghibur. Oh ya, terima kasih bapak, bapak telah menjadikan saya setan. Dan itu gak sadar bapak, dan yang dengar di sini pun ada yang gak sadar, anehnya itu. Ini kan penyakit, ngaji tidak sadar, ayo ras sedikit biar benar. Sadar, latah memberikan HP. HP itu programnya sudah, kalau sudah masuk dunia internet, programnya itu iblis-iblis. Dunia malaikat masuk sedikit webnya para ulama-ulama, sangat sedikit lihat. Akan tapi lihat mulai dari film yang tidak karu-karuan, wah itu dibasukkan semuanya. Lah ibunya lagi, Allahu Akbar, anaknya maksiat, ibunya lagi sujud, Allahu Akbar, ditumpangi dosa. Itu juga kawan, makanya lihat, kalau sudah anaknya sedang begitu tuh mulai susah diajak sholat, susah diajak ngaji, susah diajak ke ulama, bahkan mungkin merendahkan ulama. Bahkan lihat dengan Anda pun sudah tidak sering senyum, duduk bareng pun dia sibuk dengan HP-nya, dengan internetnya. Kalau ditanya pun marah, dikit-dikit lagi sibuk, padahal urusannya adalah urusan dengan internet. Bahkan kawan pun kadang mengalahkan ibundanya, sehingga dia pun berani bohong kepada ibunya demi membela kawannya. Terjadi atau tidak? Ayo. Banyak. Makanya hati-hati pilihkan kawan. Di mana anak Anda saat ini? Kan begitu. Berkawan dengan siapa? Makanya dalam urusan-urusan semacam ini, jika ada seorang ibu atau bapak punya masalah dengan anaknya, kami tidak pernah mencoba mencermati anaknya kecuali ibu bapaknya dulu yang harus kita benderi. Jadi mungkin cara mendidik kita, anggap saja setelah sampai kepada kesadaran, iya saya salah, saya salah mendidik anak saja, oleh bagus, baru sekarang kita minta kepada istighfar yang banyak, lalu hadirkan dalam sholat kita, kemudian kita ingin mendoakan anak kita, baru setelah itu apa? Kita mencari kekuatan dari Allah. Bagaimana kekuatan dari Allah? Sadar dulu tapi ya, semuanya kalau ingin membalikkan anaknya ke jalan yang kita ridhoi, mungkin anak yang kita kejar susah. Kita akan membawa anaknya susah. Akan tetap kita menasihati anak kita semampu kita. Surat, HP, SMS, wajib. Akan tapi ketahuilah, teramat berat kadang pergaulannya terlalu kuat. Sekarang Anda minta pertolongan langsung dari Allah dengan berdoa. Minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Dibarengi dengan Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Anda datang kepada orang fakir. Anda ambil satu dua orang fakir. Atau anak yatim. Orang yang tidak mampu Anda biayai. Jadikan katrol ya Allah seperti engkau janjikan. Kalau engkau menolong anaknya orang. Seperti janjikan oleh Allah. Kalau Anda menolong anaknya orang. Maka anak Anda yang akan ditolong oleh Allah. Mungkin Anda terlalu jauh untuk mengejar anak Anda yang terlalu jauh sesat dalam keterpurukan dan kehinaan. Akan tapi ternyata dengan kerinduan Anda untuk mengangkat anaknya orang lain, maka di situ akan menjadikan Allah mengangkat anak-anak Anda. Maka siapapun yang pernah berjuang untuk umat manusia, kalaupun punya anak bejat suatu ketika akan dikembalikan. Tinggal nunggu waktu saja. Tidak bisa tidak. Karena janji Allah dan Rasulnya. Maka kami selalu menyeru, sudahlah, ayo banyak berbuat baik, termasuk program-program semacam ini. Anda gugah, hidupkan hati Anda untuk masuk program, memberi bantuan, menghidupkan madrasah-madrasah di sana. Bagaimana anak-anak bisa belajar? Mungkin anak Anda sudah enggak karu-karuan, susah, Anda menangis setiap hari. Betul, menangislah, tanda penyesalan. Setelah itu apa? Anda membangun anaknya orang, maka dengan Anda bangun anaknya orang karena Allah, maka Allah akan mengangkat anak Anda. Nah ini, makanya termasuk yang kami serukan ini adalah untuk itu. Ayo program pondok pesantren, madrasah menghidupkan madrasah diniyah, sadar dengan anak orang lain, mengambil anaknya, anak-anak yatim, termasuk biasanya begini kami. Kalau Anda punya anak dua, anak kandung sendiri, tambah dua anak. Kalau Anda punya dua anak kandung, ambil dua anaknya orang, yang fakir, miskin, Anda biayai. Ini ngalahkan bimbingan belajar nih, karena bimbingan belajar yang ngajari seorang guru. Tapi ini langsung diajari oleh Allah nanti. Jadi Anda ambil anak orang yatim, anak fakir, akan saya pondokkan, saya sekolahkan sampai menjadi ulama Allah. Maka dengan begitu Allah akan menolong anak Anda, satu. Anak Anda akan tertolong suatu ketika nanti. Katrol. Kemudian yang kedua, jika anak yang Anda didik itu berhasil, maka Anda pun punya tabungan istimewa. Itu yang menyelamatkan Anda nanti. Tapi lihat orang egois. Kalau ingin benahi anak, langsung tutup poin kepada sang anak. Wow, dengan bermacam-macam cara. Dibiayai bermacam-macam. Saya punya duit, saya kirim ke luar negeri, ke ulama siapa. Di sana jadi penjahat juga. Ayo. Mau saya kirim ke Hadramaut biar jadi ulama, kumpul dengan wali-wali sana. Di sana ganggu wali-wali. Ayo. Ini kita temukan ada anak-anak semacam itu. Orang tuanya enggak pernah peduli dengan urusan kemanusiaan. Akan tapi, ambil pertolongan Allah dengan menolong anaknya orang lain. Nah kami seru juga di majelis ini, lihat. Makanya kami berprasangka baik. Jika ada orang yang banyak berjuang di pondok semacam ini, lihat. Kami menanti-nanti mana cucumu, mana anakmu. Berikan kepada kami. Sebab apa? Kalau sudah bapak ibunya biasa dengan kebaikan, Allah akan mengangkat cucunya atau anaknya. Mudah untuk dicetak menjadi ulama. Untuk menjadi pecinta orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Makanya kalau ada orang berbuat baik, saya itu ngintip. Mana cucunya itu? Sudah kasih cucumu satu saja. Ini paling mudah dididik. Kenapa? Mbahnya itu sangat senang dengan kebaikan. Mbahnya rindu dengan kebaikan. Pasti akan muncul cucunya yang menjadi sebab orang tua dan kakek moyangnya diberi syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui anak tersebut. Maka dari itu ibu, ya ini pertama adalah sadar ya. Mungkin kesalahan kita. Agar kita masih ada adiknya, masih ada cucunya. Maka sadar kita, mungkin kesalahan kita dalam mendidik, mungkin kita tidak biasakan dengan lemah lembut, karena mungkin semangat yang berlebihan tadi, sehingga kita sering berlaku kasar. Kemudian yang kedua adalah, bagaimana kita dengan anak-anak kita itu memilihkan kawan-kawan yang baik, ya, kawan dari kawan yang hidup, kemudian kawan dari benda-benda mati, harus waspada kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara dua, memohon kepada Allah secara langsung, ya Allah anakku, anakku, anakku, anakku. Yang kedua adalah memohon pertolongan dari Allah dengan menjaga anak-anaknya kaum muslimin, maka nanti Allah akan menjaga anak kita. Lihat, kalau sudah Allah menjaga, tidak ada yang bisa mengganggu anak-anak kita. Allahu a'lam bissawab. Baik, mohon maaf Buya, mungkin karena waktu, maka dari itu kami tidak membacakan pertanyaan dari media. Dipersilakan kepada Buya untuk menyimpulkan dari kajian pada pagi hari ini dan bisa langsung ditutup dengan doa keberkahan. Baik, mari kita semuanya belajar. Jadikan apa yang kita dengar adalah untuk kita, untuk menjadi orang yang lembut hati, lembut perilaku, agar kita itu indah dengan siapapun yang ada di kiri kanan kita. Kemudian juga mari jadikan tempat ini sarana untuk itu semuanya, sarana untuk kemuliaan. Maka kami seru kepada semuanya tadi, untuk pembangunan-pembangunan, Anda harus menjadi pejuang Nabi Muhammad. Dan mohon maaf, tidak hanya di Al-Bahjah. Kita harus marak, mungkin madrasah-madrasah di kiri kanan rumah Anda, pondok pesantren yang ada di kiri kanan rumah Anda. Anda harus punya bagian daripada perjuangan tersebut. Anda harus punya bagian dan Anda harus menjadi bagian daripada perjuangan tersebut. Anda harus mengambil bagian. Saya ngambil bagian apa sih dari madrasah yang ada di kiri kananku? Dan Anda harus jadi bagian dari mereka. Itu menyelamatkan. Jadi ibadah itu ibadah muta'adiyah. Ibadah yang terus mengalir. 5 orang yang menghafal Al-Quran di tempat tersebut, pahalanya nyampe kepada kita kalau kita mati. 100 orang, 1000 orang, ulama akan nyampe kepada kita. Kalau kita mengandalkan amal kita sangat terbatas. Berapa rakaat yang bisa dilakukan seorang hamba dalam setiap malam? Berapa rakaat yang mampu Anda lakukan dalam setiap malam? Sangat terbatas. Tapi kalau Anda membangun misalnya masjid atau madrasah atau apa, lihat sepanjang orang melakukan sholat, maka Anda akan dapatkan kebaikan. Dan lebih dari itu, kebiasaan Anda melakukan kebaikan dengan cara semacam itu juga melembutkan hati Anda. Sehingga hati menjadi hati yang lembut, penuh kasih, hidup kita semakin indah di dunia dan indah di akhirat. Sekaligus kami seru, siapapun nanti di sini ada stand untuk pembebasan tanah, atau paling tidak, Anda bisa mencari orang lain dengan cara yang baik. Dan ingat, Al-Bahjah, tidak ada yang keliling minta bantuan. Jadi kalau ada minta bantuan keliling atas nama Al-Bahjah, bohong. Kalaupun ada orang keliling, biasanya keliling ngasih tahu, bantulah, nanti langsung datang ke tempat ini. Jadi tidak ada proposal yang diputar. Al-Bahjah yang mau membayar, mau bantu, bantu. Jadi jangan percaya kalau ada orang atas nama Al-Bahjah untuk cari sembelihan daging korban, pembangunan pondok, apalagi minta-minta keliling, tidak ada. Akan tapi kami suarakan di media-media, yang tergugah hatinya akan tergugah, ahli surga akan datang, yang belum suatu ketika nanti akan tergugah juga. Jadi ini nanti ada stand di sini, atau langsung ke kantor, dan bisa saja uang tunai, bisa saja panjatan doa, bisa saja saya punya tanah nih mau saya jual. Ada sebagian orang begitu, ada punya mobil, tidak ada masalah. Pokoknya kita kejar-kejaran dengan malaikat Israel. Sebelum malaikat Israel datang, kita tidak punya kebaikan ya. Kita ingin segera punya kebaikan. Insyaallah ya, lakukan. Kebaikan hari ini tidak bisa dikalahkan dengan kebaikan esok hari. Semakin cepat, semakin besar kebaikan yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada setan pembebasan tanah di sana, dan juga untuk menaikkan ada beberapa lokasi, apa, beberapa bangunan yang harus diselesaikan. Semoga Allah mengirim ahli surga. Ingat, ibu bapak, kami minta tolong lakukan sholat 2 rakaat minimal di malam hari. 2 rakaat sholat hajat, lalu setelah itu minta kepada Allah. Ya Allah, ini permintaan kami. Kirimkan kepada kami orang-orang soleh ahli surgamu, yang bisa berjuang membantu pembangunan ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah telah engkau kumpulkan kami di tempat mulia ini Allah. Maka kami mohon kelak kumpulkan kami kembali di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, lembutkan hati kami dan lembutkan perilaku kami ya Allah. Jauhkan kami dari kekasaran dan jauhkan kami berlaku kasar. Dan jauhkan kami dari diperlakukan dengan kasar. Kami ingin hidup kami dengan keindahan, kelembutan, kasih sayang, saling mencintai karenamu ya Allah. Sehingga kami merasakan keindahan di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jaga kami dan jaga anak-anak kami semua ya Allah. Jaga kami dan jaga anak-anak kami semua. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini, ada hamba-hambamu yang mempunyai anak-anak kerabat yang jauh darimu, ya Allah, yang mereka masih dalam kubang kehinaan dan kemaksiatan, kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon kembalikan mereka, ya Allah. Kembalikan mereka, ya Allah. Kembalikan mereka, ya Allah, ke jalan yang kau ridhoi, ya Allah. Kembalikan mereka ke jalan yang kau ridhoi, ya Allah. Engkau sungguh maha kasih dan maha kuasa. Ya Allah, jangan biarkan, ya Allah, anak-anak tersebut dalam kehinaan. Dan hibur orang tua mereka yang telah rindu kemuliaan. Karena mereka telah hadir di tempat mulia ini. Orang tua mereka telah berkumpul di tempat mulia ini, ya Allah. Jangan sampai mereka kecewa dengan anak-anak mereka. Hibur hati mereka. Kembalikan anak mereka ke jalan yang kau ridho, ya Allah. Ya Allah. Dan kami mohon pandang anak-anak kami dengan kasih sayang. Pandang anak-anak kami dengan cinta darimu, ya Allah. Pandang anak-anak kami, ya Allah, dengan rahmatmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Beri kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, pasangan kami, anak-anak kami, yang lembutkan perilaku kami dan mereka semua, ya Allah. Sehingga di rumah kami yang ada adalah candaria, kegembiraan, kasih sayang, cinta karenamu, ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Dan santri-santri kami, anak-anak kami semua, jaga mereka dan ampuni mereka. Berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan. Engkau maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang berjuang di tempat ini. Apakah berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan tenaga dan pikiran mereka, kami mau, atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan keikhlasan, ketulusan, ya Allah. Jadikan itu sebab kebaikan untuk mereka dan anak keturunan mereka. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah, yang bisa berjuang di tempat ini. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan kami mohon ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa mata kami yang pernah melihat yang haram, yang menjadi sebab hati kami keras. Telinga kami pernah mendengar yang haram. Lidah kelirang haram. Lidah kami pernah mengucapkan yang haram. Hati kami, ya Allah, sesaat membenci, mendengki, mendendam, ya Allah, kebusukan hati kami. Ampuni, ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Dan jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut di alam barzahmu dengan dosa-dosa itu, ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, ampuni. Sungguh kau maha pengampun, ya Allah. Jangan sampai ada yang meninggalkan tempat ini atau yang meninggalkan acara ini kecuali kau ampuni dosa mereka, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk bisa menerima kebenaran dari siapapun, ya Allah. Jauhkan kami dari keras hati dan keras kepala, ya Allah. Kami ingin menjadi hamba yang insyaf dengan kebenaran kemuliaan. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, di saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.